Mitra Bisnis Kompas menulis, sepertinya ada cara pandang yang salah tentang pembangunan jalan di negeri ini yang selalu dihitung untung ruginya. Tidak heran pembangunan tersendat karena sering tidak menguntungkan investor. Di negara lain, pemerintahlah yang aktif, seperti pemerintah Korea yang memberikan subsidi kepada investor agar proyek infrastruktur bisa layak finansial. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan Ketua Gaveksi Jawa Timur, Aziz Winanda. Pak Aziz, apa komentar Anda? Saya pikir masih ada interest dari perusahaan swasta, baik nasional maupun multinasional atau internasional, ya, karena Indonesia juga mempunyai daya tarik tersendiri walaupun mempunyai banyak kelemahan. Logistik cost, biaya logistik itu antara lain adalah komponennya adalah infrastruktur, kemudian clearance, kemudian birokrasi berusaha, kemudian hukum untuk mendirikan usaha, dan kemudian biaya pelabuhan, dan lain-lain gitu, biaya-biaya dan lain-lain. Nah, itu sekarang Indonesia fokus. Jadi dengan blueprint logistik yang ada sekarang ini, ya, karena logistik itu ada komponen infrastruktur, Indonesia pasti sadar bahwa dengan mempersulit izin atau lisensi atau berusaha di bidang pembangunan infrastruktur akan mempersulit Indonesia sendiri. Saya kira masih punya daya tarik sendiri. Sebenarnya apa yang dapat menarik investor untuk membangun infrastruktur di Indonesia? Ya, ini kemudahan berusaha. Ada banyak penilaian kalau logistikos yang kemudahan berusaha kita seluruh dunia mendapat ranking tinggi juga. Ranking tinggi berarti amat sulit. Berapa hari dalam mendapatkan izin usaha ini? Izin usaha ini sekian hari, izin usaha ini sekian hari. Sedang di dunia misalnya, ada hanya 3 hari, di Indonesia 3 minggu misalnya. Itu kemudahan untuk mendapatkan izin baik di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat. Kemudian sinkronisasi antara perusahaan peraturan daerah dan pusat juga harus ada. Dan ini disadari oleh Presiden sekarang. Itu kalau kami, pendapat kami. Menurut Anda, apakah saat ini sudah ada kemajuan dalam usaha menarik investor? Faktanya sekarang kan sudah ada improvement, walaupun masih belum menarik atau mengangkat, mendongkrak ranking secara signifikan di dunia atau di Asia Pasifik. Tetapi kan contoh di Jawa Timur sudah ada kan. Sekarang di Jawa Timur ada yang namanya perizinan terpadu. Jadi satu atap. Jadi kalau dulu ada di dinas perhubungan, ada dinas ini, sekarang ada satu aja. Itu contoh langkah konkret di pemerintah daerah. Walaupun hasilnya belum nampak jelas, tapi saya yakin akan ada hasil. Demikian Aziz Winanda, saya Dinda Natasha.